Mitra bisnis, konflik KPK dengan kepolisian ternyata bukan hanya menjadi isu utama media di Indonesia. Media asing juga banyak yang menyoroti masalah ini. Bahkan mereka juga mempertanyakan keseriusan Presiden SBY dalam menuntaskan kasus ini. Malah ada yang menilai kalau SBY seperti tidak bersemangat dalam mengurai masalah ini. Dan sekarang ini masyarakat menunggu respon Presiden atas rekomendasi tim 8 yang telah diserahkan. Apakah rekomendasi itu akan dilaksanakan semuanya atau malah tidak sama sekali? Nah, untuk membahas masalah ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengamat politik dari LIPI, Jaleswari Pramowardani. Mbak Wardani, bagaimana komentar Anda? Ya, kesan yang ada mau tidak mau memang memberikan kesan semacam itu, terkesan lamban, terkesan membuat persoalan ini terkesan berlarut-larut dan segala macam. Dan saya pikir ketika tim 8 melakukan konferensi pers dulu, itu adalah salah satu untuk katakanlah tim 8 juga tidak mau mereka menjadi alat stempel atau rekomendasi mereka tidak mempunyai arti strategis bagi penindak lanjutan kasus ini. Jadi mereka memberikan konferensi pers saat itu yang mereka mengatakan bahwa bukti-bukti untuk masuk ke kejaksaan itu sangat lemah gitu ya. Jadi kalau melihat persoalan ini di lapangan, melihat kelambanan, melihat respons masyarakat luar dan dalam negeri, saya pikir ini sebetulnya merupakan kritik terhadap SBY ya. Mungkin nggak Presiden menjalankan seluruh rekomendasi tim 8 itu? Iya, menurut saya pikir dengan dibentuknya tim pencari fakta tim 8 ini, Presiden harusnya percaya dengan kerja dan kredibilitas tim yang dia bentuk ini. Karena pemilihan dari anggota-anggota tim itu sesuai dengan kapasitas masing-masing dan bukan hanya itu saja. Mereka juga mewakili publik yang mempunyai kapasitas dan kredibilitas tertentu di mata publik. Nah, dalam konteks ini saya pikir, saya tentu saja tidak bisa mewakilkan apa yang akan diputuskan Presiden, tetapi menurut saya sebenarnya memang Presiden SBY harus mempercayai kerja tim 8 ini. Karena tim ini sudah bekerja keras dalam 2 minggu itu mencoba mencari akar persoalannya, kemudian menelisik dan segala macam. Dan saya pikir dengan pemuatan di media, publik juga ikut katakanlah menelusuri apa yang dicari oleh tim 8 ini. Dan saya yakin publik pun mendukung rekomendasi apa yang disampaikan oleh tim 8 ini ke Presiden. Kalau saya menjadi Presiden SBY, saya pikir saya akan menindaklanjuti hal-hal yang telah direkomendasikan oleh tim 8 ini. Apa risiko atau konsekuensi kalau rekomendasi itu tidak dilakukan? Saya pikir begini, justru ongkos sosialnya, politiknya terlalu mahal kalau SBY justru mengabaikan atau menafikan temuan tim 8 ini. Ini bukan lagi masuk wilayah hukum ansih, bukan hanya sekedar persoalan-persoalan hukum yang legal formal, tetapi ini juga menyangkut persoalan politik, juga menyangkut keadilan masyarakat juga. Jadi ini ada kalkulasinya sangat mahal apabila Presiden SBY justru mengabaikan atau menafikan fakta-fakta temuan dari tim 8 dan tidak menindaklanjutinya. Demikian Jaleswari Pramowardani dan saya Rizal Andika.